Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Alun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 6 Juli 2019, dibacakan Ilham. Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua WNI simpatisan ISIS di Irak ditahan. Penjual kulit harimau Sumatera dilangkat diringkus polisi. Polisi buru komandan lapangan kerusuhan aksi 22 Mei. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Alun, petugas Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser meringkus seorang petani berinisial P yang berusia 27 tahun. Pria ini menjual bagian tubuh harimau Sumatera seperti kulit dan tengkorak hewan yang dilindungi itu. Haluanto mengatakan penangkapan berawal saat petugas mendapat informasi terkait adanya seseorang yang menjual kulit harimau dalam bentuk kepingan. Atas dasar informasi itu, petugas lantas menyamar menjadi pembeli dan berpura-pura akan membeli kulit harimau dari tersangka. Dari operasi penyamaran itu, petugas berhasil mengamankan pelaku dengan barang bukti berupa 2 lembar kulit harimau berukuran besar, 1 lembar kulit harimau berukuran kecil, 1 bilah belati, dan 1 unit telepon genggam, dan 1 tengkorak yang diduga tengkorak harimau Sumatera. Dari pemeriksaan awal terhadap tersangka, bagian tubuh harimau itu merupakan warisan keluarga karena sudah ada sejak kecil. Jadi ia mengaku kulit ini milik kakeknya dan sudah dikuasai sejak 2013 lalu. Dalam kasus ini, P dijerat dengan pasal 21 Junto pasal 40 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Saudara Alun, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan kabar mengenai divonisnya 2 perempuan asal Indonesia oleh Pengadilan Tinggi Irak. Keduanya divonis 15 tahun penjara lantaran bergabung dengan kelompok ISIS. Pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI, Yuda Nugraha, mengatakan kedua perempuan berinisial AA dan AAK itu ditahan oleh otoritas Irak sejak April lalu. Keduanya ditahan bersama dengan 4 anak mereka di penjara Rusafa, Irak. Yuda menuturkan pengadilan Irak menjatuhkan vonis kepada keduanya berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme. AA divonis hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan bergabung dengan ISIS, sementara AAK divonis atas tuduhan yang sama pada 19 Juni lalu. Ia tak menjelaskan apakah ekstradisi dimungkinkan dalam kasus ini, namun KBRI Baghdad terus memberikan pendampingan konseleran terhadap kedua perempuan itu, guna menjamin pemenuhan hak-hak mereka dalam sistem hukum Irak. Kabar soal kedua perempuan Indonesia ini pertama kali diberitakan oleh AP pada pekan lalu. Saudara Alun, Polres Bogor menetapkan H sebagai tersangka pembunuhan terhadap Van, anak berusia 7 tahun, di sebuah kontrakan yang terletak di Megamendung, Bogor. Penetapan ini dilakukan berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan dan kecukupan alat bukti. Kapolres Bogor AKBP AM Diki mengatakan, polisi juga sudah melakukan rekonstruksi kejadian. Saat ini H sudah ditahan aparat kepolisian. H diduga memiliki orientasi seksual menyukai anak-anak di bawah umur. Pembunuhan tersebut terjadi lantaran ada penolakan dari korban saat pelaku mengajak berciuman setelah diiming-imingi uang Rp5.000. Diki berujar perlawanan dari korban membuat H panik, kemudian membunuh korban dengan cara merendam ke air yang ada di dalam ember. Tak sampai di situ, Diki menyatakan H juga sempat melampiaskan nafsunya setelah Van meninggal dunia. Atas perbuatannya itu, Diki mengatakan H kemungkinan besar dijerat dengan pasal berlapis. Ia mengatakan ancaman hukuman terhadap H bisa di atas 20 tahun penjara. Saudara Alun, kepolisian masih mengejar 1 terduga pelaku kerusuhan pada 21 dan 22 Mei 2019 lalu. Orang ini diduga berperan membakar emosi massa selama kerusuhan berlangsung. H Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo kemarin. Mabes Polri mengklaim sudah menangkap 9 pelaku. Kesembilan orang itu berinisial DW, AA, F, R, MY, AH, YN, IG, dan FA. Dedi mengatakan terduga lainnya yaitu YN saat ini masih dalam pengejaran karena ditengarai menjadi komando kerusuhan di lapangan. Polisi yakin dapat mengungkap jejaring pelaku yang mendalangi kerusuhan 21-22 Mei apabila buron tersebut sudah tertangkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Aryo Seto menjelaskan bahwa buronan ini adalah pelaku kunci kerusuhan tersebut. Dalam kesempatan ini, polisi juga menyampaikan ada 8 kelompok yang merancang kerusuhan berdarah itu. Kelompok-kelompok itu yang disebut oleh polisi bermain setelah segmen unjuk rasa damai berakhir pada 21-22 Mei. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengkaji pernyataan staf pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis lalu. Ulum mengaku pernah meminta uang kopi senilai 2 juta rupiah kepada Sekjen KONI Ending Fuad Hamidi yang dibagikan ke dua anak imam. Terkait kebenaran fakta yang muncul di persidangan seperti uang kopi dan nama-nama yang disebut, Febri mengatakan hal itu bukan wewenangnya melainkan wewenang jaksa. Namun ia mengatakan fakta baru akan diperkuat fakta sebelumnya dan akan terus dicermati oleh KPK. Sebelumnya Ulum mengatakan awal permintaan uang itu terjadi pada saat pertemuan tidak sengaja dengan Ending di Plaza Senayan. Ia menerima uang dari Hamidi di Plaza Senayan. Ulum mengaku meminta uang tersebut dan langsung diberikan oleh Ending sebesar 2 juta rupiah. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhi vonis terhadap petinggi KONI selaku pemberi suap, masing-masing kepada Sekjen KONI Ending Fuad Hamidi dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah subsidi 2 bulan kurungan. Sementara Bendahara Umum KONI, Joni E. Awuy, dijatuhi vonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah subsidi 2 bulan kurungan. Saudara Lun, aktor Galih Ginandjar diperiksa selama 13 jam dan dicecar 46 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Galih terjerat laporan mantan istrinya, Fairuz Arafik, terkait pencemaran nama baik soal bau ikan asin. Kuasa hukum Galih, Rihat Huta Barat, yang mendampingi Galih di Polda Metro Jaya mengaku tidak etis untuk membuka secara detail isi dari pertanyaan tersebut. Namun secara umum, Galih diminta keterangan perihal proses pembuatan video, proses panjang durasi video, dan setelah beredar video viral di YouTube tersebut. Galih datang ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Jakarta pada Jumat kemarin sekitar pukul 10.50. Ia baru selesai menjalani pemeriksaan pada Sabtu sekitar pukul 00. Galih menjadi saksi dalam kasus pencemaran nama baik menggunakan kata-kata bau ikan asin yang juga melibatkan pasangan vlogger Rey Utami dan Pablo Benua. Sementara itu, usai pemeriksaan, Galih mengaku diperlakukan sangat baik dan merasa nyaman selama menjalani pemeriksaan. Ia juga mengaku tidak mengalami tekanan saat pemeriksaan berlangsung. Penyidik memanggil Galih atas laporan dari Fairuz Arafik setelah muncul konten video Galih saat diwawancara Rey Utami di media sosial di mana Galih menyamakan Fairuz dengan ikan asin. Terlapor dalam hal ini yaitu Galih Ginandjar, Rey Utami, dan Pablo Benua. Saudara Lun, Arab Saudi benar-benar membuka diri untuk berbagai konser setelah mengonfirmasi kedatangan Nicki Minaj. Negara itu akan kedatangan boyband asal Korea Selatan Super Junior pada Jumat 12 Juni 2019 mendatang. SM Entertainment dalam pernyataannya menyebut Super Junior akan mendatangi Arab Saudi dalam rangka tur. Tur itu dijadwalkan akan berlangsung di King Abdullah Sports City dan disebut penampilan musisi Asia pertama di tempat tersebut. Sebelum Super Junior, konon baru ada Maria Carey dan Andre Bolaselli yang tampil di tempat itu. Super Junior sekali lagi mengonfirmasi sebagai King Hallyu dengan melakukan penampilan dan menjadi musisi K-pop pertama yang tampil di tempat itu. Namun Super Junior tidak hanya tampil sekali, pelantun Bonamana ini juga akan tampil di Jeddah Season Festival pada keesokan harinya. Sebelumnya acara itu sudah mengonfirmasi kedatangan Nicki Minaj dan DJ Steve Aoki. Penampilan Nicki Minaj di negara kerajaan yang melarang alkohol dan memiliki norma sosial yang ketat itu datang setelah putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman mendorong pelonggaran bisnis hiburan di dunia itu.